Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kita saling berbagi, indahnya jika manusia saling memberi. Karena salah satu amal yang gak putus jika kita mati adalah sedekah jariah. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Manusia saling memberi. Karena salah satu amal yang gak putus jika kita mati adalah sedekah jariah. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka berbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kita mati adalah sedekah jariah. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maka perbanyaklah sedekah agar hidup menjadi berkah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Agar hidup menjadi berkah.